إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا sedikit menjauh dari pembahasan kitab Lafzatul Kabid ila Nasihatil Walad, menambahkan serta meluruskan pemahaman dari apa yang ditempuh oleh Imam Sufyan Al-Tsauri, di mana di antara yang beliau tempuh adalah ketika hendak ditunjuk menjadi seorang qadhi, seorang hakim, beliau menghindar sampai beliau wafat. Dan ini akan menimbulkan pertanyaan, apa hukum seseorang itu menjadi seorang qadhi? Maka menjauhnya Al-Imam Sufyan Al-Tsauri dari jabatan seorang qadhi, seorang hakim, itu bukan menunjukkan haramnya seseorang menduduki jabatan itu, hanya saja itu sebagai bentuk wara', sifat hati-hati beliau. Banyak dalil yang menunjukkan tentang bolehnya seseorang menduduki jabatan seorang qadhi. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Wa Dawuda wa Sulaiman id yahkumani fil khas, ketika keduanya, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, ketika keduanya menetapkan hukum terhadap sebuah kebun, id nafasyat fihi ghanamul qaum, ketika ada kambing suatu kaum merusak kebun itu, wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan tentang ketetapan hukum mereka. Lihat para anbiya, mereka menetapkan hukum terhadap apa yang terjadi, permasalahan yang terjadi antara umat mereka. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La hasada illa fitnataini." Tidak ada hasad, tidak ada iri, kecuali pada dua hal, pada dua golongan. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatih fil haq. Yang pertama, boleh iri, iri dalam artian ghibtah, menginginkan yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh saudaranya, bukan menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada saudaranya. Maka tidak ada hasad, tidak ada ghibtah kecuali kepada dua golongan. Yang pertama, seorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia habiskan hartanya di dalam atau di jalan kebenaran, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhar atahullahu hikmatan. Yang kedua, boleh ghibah kepada seorang yang lainnya yang Allah berikan kepadanya hikmah, ilmu. Fahuwa yagdi bima yu'allimuha. Fahuwa yagdi bima ya'lamuha. Maka dia pun menetapkan sebuah hukum terhadap hikmah yang telah dia ketahui. Ini menunjukkan keutamaan Tidak boleh seseorang itu hasad dalam hal harta, dalam urusan jabatan, demikian pula yang lainnya. Namun boleh seseorang itu hasad dalam artian ghibtah dalam dua hal, yang itu keduanya termasuk dari kebaikan. Seorang yang Allah berikan, Allah limpahkan kepadanya harta, kemudian dia mampu belanjakan hartanya itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ghibtah kepada seorang yang memiliki ilmu, hikmah, yang dengan ilmu itu dia tetapkan hukum terhadap permasalahan yang terjadi di antara manusia. Demikian pula disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat Al-Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Idza hakama al-hakim fastahada thumma asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim itu telah berijtihad, ketika dia menetapkan hukum lalu dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza hakama fastahada thumma akhta'a falahu ajrun. Apabila dia menetapkan hukum dan dia telah berijtihad bersungguh-sungguh, ya, di dalam menetapkan keputusannya, kemudian dia keliru dalam keputusannya itu, falahu ajrun, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Apa kata para ulama? Berkata Ibnu Qudamah, wa fihi fadlun azimun liman qawiya 'alal qiyami bihi wa ada'il haq fihi. Pada hadis yang telah kita sebutkan terkandung padanya keutamaan yang besar terhadap seorang yang kuat di dalam menegakkan masalah qadha, penetapan hukum, menunaikan hak dalam perkara ini. Walidzalika ja'alallahu fihi ajran ma'al khata wa asqata anhu hukmal khata. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada seorang hakim yang telah berijtihad bersungguh-sungguh di dalam menetapkan sebuah keputusan, Allah tetap berikan kepadanya satu pahala. Dalam keadaan dia keliru, salah dalam keputusannya, Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan hukum orang yang bersalah pada seorang hakim yang telah berijtihad. Walianna fihi amran bil ma'ruf, dan disebabkan karena dalam penetapan hukum itu ada amalan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Wa nusratan lil madlum, memberikan pertolongan kepada orang yang berbuat orang yang terzalimi. Wa ada al haq ila mustahiqiha. Demikian pula dalam amalan penetapan hukum tadi, qadha tadi, ada bentuk ya, menunaikan, menyerahkan atau memberikan kebenaran kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Warada'an lidzalim an zulmihi. Demikian pula padanya terkandung bentuk menahan seorang yang berbuat zalim dari kezaliman yang hendak dia kerjakan. Ya. Wa islahan bainan nas. Ya. Demikian pula pada amalan itu terkandung bentuk membuat perdamaian di antara manusia, perbaikan. Wa takhlisan li ba'dihim min ba'din, menyelamatkan sebagian manusia dari kezaliman sebagian yang lainnya. Wa dzalika min abwabil qurbi. Oleh karena itu, ya, ketika seseorang menetapkan sebuah hukum pada permasalahan tertentu, ya, maka itu merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lidzalika tawallahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablahu fa kanu yahkumuna li umamihim. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya mengambil bagian ini, memberikan putusan perkara terhadap umat mereka, demikian umatnya, demikian pula para nabi, mereka juga menetapkan hukum terhadap permasalahan yang terjadi di antara umat mereka. Ya. wa ba'atsa sallallahu alaihi wasallam aliyan ilal yaman qadian. Demikian pula Nabi SAW ketika mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, beliau mengutusnya juga sebagai qadi, pemutus perkara di antara penduduk Yaman. Wa ba'atsa Mu'adzan qadian. Demikian pula beliau juga mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu juga sebagai qadi. Demikian pula dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau mengatakan, "La an ajlisa qadian baina tsnain ahabu ilayya min ibadati sab'ina sanah." Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, "La an adya yauman wafiqu fihi al-haq wal adl ahabu ilayya min ghazwi sanatin." Awqal mi'atu yaum. Ya. Diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Dia mengatakan, sungguh aku duduk menetapkan suatu permasalahan di antara manusia, itu lebih aku senangi daripada ibadah selama 70 tahun. Ya, dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, aku tetapkan satu hari. Ya. Aku tetapkan hukum dalam satu hari yang ketika ketetapan hukum itu, ya, mencocoki kebenaran, keadilan, lebih aku sukai daripada perang selama 1 tahun. Atau dia mengatakan selama 100 hari, ya. Namun sanadnya butuh ditinjau, ya. Dikatakan sanadnya tidak sahih. Maka ini semua menunjukkan, ya, menunjukkan bahwasanya pada amalan atau mihnah atau pekerjaan sebagai seorang qadhi, hakim, itu padanya ada keutamaan yang besar, ya. Namun kenapa mereka para ulama lari, ya. Tentunya disebabkan karena ada hadis yang menyebutkan ancaman, ya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, ya. Beliau membagi manusia terhadap masalah qadha, menetapkan hukum di antara manusia, itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah golongan orang yang tidak boleh masuk dalam permasalahan ini. Ya. Siapa itu? Orang yang tidak bisa menetapkan hukum, belum terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Apa dalil yang menunjukkan orang yang tidak terpenuhi syarat-syarat sebagai seorang hakim itu tidak berhak untuk masuk dalam masalah ini? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi dari Abdullah bin Umar, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Al-qudatu thalathah." Hakim itu ada 3. Ya. Qadiyani finnar wa qadi fil jannah. 2 macam hakim itu tempat kembalinya di dalam neraka. Dan seorang hakim tempatnya di dalam al-jannah. Siapa 2 hakim yang masuk ke dalam an-nar? Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, qadin qada bil hawa fa huwa finnar. Ada seorang qadi, seorang hakim yang menetapkan putusan perkara dengan hawa nafsu, ya. Maka dia tempatnya di neraka. Dia seorang hakim misalnya telah terpenuhi syarat-syaratnya untuk bisa diangkat sebagai seorang hakim, seorang qadi, namun dia tidak memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan ilmu yang dia miliki. Dia tidak melihat, ya, secara objektif, ya, permasalahan yang terjadi dari orang-orang yang ingin dia putuskan perkaranya. Ada dorongan yang lainnya, apakah jabatan, apakah harta, atau takut kehilangan keduanya. Sehingga dasarnya adalah putusan berdasarkan hawa nafsu. Maka orang seperti ini tempatnya finnar, di dalam neraka. Wa qadhi qada bi ghairi ilmin fa huwa finnar. Yang kedua adalah seorang hakim yang menetapkan sebuah permasalahan tanpa ilmu, maka tempatnya di dalam neraka. Wa qadin qada bil haq fa huwa fil jannah. Seorang qadhi yang menetapkan berdasarkan kebenaran, maka tempatnya di dalam al-jannah. Maka dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dua orang yang memutuskan permasalahan di antara manusia. Salah satunya adalah dengan sebab kejahilan. Dia tidak memiliki ilmu dalam memutuskan perkara di antara manusia, maka tempatnya di dalam neraka. Karena seorang yang tidak berilmu tentunya tidak akan mampu untuk menetapkan kebenaran pada orang yang berhak. Ada yang berbuat zalim, ada yang terzalimi. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu tentang masalah hukum, masalah pemutusan perkara, masalah qadha, maka akan tersamarkan olehnya jidal di antara mereka. Kemudian dia menetapkan permasalahan itu tidak berdasarkan kebenaran, namun dia tetapkan berdasarkan kejahilan. Maka tidak diperbolehkan seorang yang tidak memiliki ilmu untuk masuk dalam masalah ini. Kemudian golongan kedua adalah orang yang boleh masuk dalam ranah ini, namun tidak wajib hukumnya. Siapa itu? Adalah seorang yang dia memiliki ilmu, memiliki adalah. Kemudian bisa beristihad, telah terpenuhi syaratnya. Namun dia tidak sendirian. Dia tidak sendirian. Ada yang lainnya yang bisa menduduki jabatan sebagai hakim. Maka hukumnya boleh baginya untuk mengambil jabatan sebagai seorang hakim berdasarkan keadaannya, namun hukumnya tidak wajib. Karena menetapkan hukum al-qadha itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apabila ada sebagian yang lainnya yang telah mengambil amalan itu, maka telah gugur bagi yang lainnya, sehingga tidak wajib ketika ada yang lainnya yang mampu mengambil jabatan itu. Dan yang zahir dari pendapatnya Al-Imamu Ahmad pada keadaan ini tidak disunahkan, tidak disukai untuk seseorang itu masuk dalam ranah ini al-qadah sebagai seorang hakim. Apa sebabnya? Karena pada amalan ini ada bahaya, ada gurur, ada bentuk menjadikan seseorang itu menjadi tertipu, ketika seseorang meninggalkannya itu lebih selamat. Demikian pula pada amalan ini padanya ada hadis yang menyebutkan ancaman, celaan, seperti hadis yang telah kita sebutkan. Apabila seorang hakim memutuskan sebuah perkara berdasarkan hawa nafsu, maka dia tempatnya di neraka. Demikian pula ulama ussalaf, mereka berusaha untuk menahan diri untuk tidak mengambil jabatan ini. Dahulu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu hendak menyerahkan jabatan ini kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, namun beliau menolaknya. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama, ya, di antara pertimbangan yang lainnya, yakni ini menurut Al-Imam Ahmad, ya, apabila ada seseorang yang terpenuhi syaratnya sebagai seorang hakim, namun di sana ada yang lainnya yang mampu juga untuk menduduki sebagai seorang hakim, maka tidak disukai baginya untuk mengambil jabatan itu, ya. Karena ranah tersebut adalah ranah yang padanya ada tasydid, ada ancaman, ya. Meninggalkannya itu lebih selamat, ya. Demikian pula sebagian ulama mengatakan in kana rajulan hamilan la yurja'u ilahi fil ahkam wala yu'raf, apabila ada seseorang itu dia pada asalnya itu seorang yang memiliki ilmu, terpenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang hakim, namun dia hamilan, tidak dikenal oleh manusia. Ketika ada sebuah permasalahan dalam ilmu agama, tidak ada orang yang merujuk kepadanya, ya. Maka yang lebih utama ketika dia diserahi jabatan sebagai seorang hakim, hendaklah dia mengambil jabatan itu, ya. Apa sebabnya? Agar ilmu yang dia miliki itu memberikan manfaat kepada manusia, ya. Ini alasannya kaum muslimin bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah dia miliki. Namun apabila wa in kana masyhuran fin nas bil ilmi, apabila dia telah masyhur, terkenal di antara manusia dengan ilmu yang dia miliki, yurja'u ilaihi fit ta'lim al ilmi wal fatwa, manusia merujuk kepada dirinya dalam masalah mengajarkan ilmu, dalam masalah meminta fatwa, fal aula al istighal bidzalik, maka yang lebih utama hendaklah dia lebih menyibukkan diri dengan menyampaikan ilmu tadi, memberikan fatwa, ya. Karena pada amalan tersebut telah tersampaikan ilmu yang dia miliki kepada manusia, ilmunya itu memberikan manfaat kepada manusia. Yang kedua, ketika dia meninggalkan ranah jabatan sebagai seorang qadhi, dia selamat dari ancaman, maka lebih utama baginya untuk meninggalkan jabatan sebagai seorang qadhi ketika ilmunya itu telah memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Demikian pula yang lainnya mengatakan idza kana za hajatin lahu fil qadha rizqun fal aula lahu al istighalu bihi fayakunu aula min sa'iril makasib li'annahu qurbatun wa ta'ah. Apabila dia adalah seseorang yang memiliki kebutuhan, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, ya, maka hendaklah dia terima jabatan itu, ya, karena pada jabatan itu dia akan mendapatkan rezeki, ya, ya. Maka yang lebih utama adalah dia sibukkan dia untuk menunaikan jabatan tersebut, ya. Maka jabatan sebagai seorang qadhi, sebagai seorang hakim, apabila terpenuhi syarat-syaratnya, maka itu akan menjadi pekerjaan yang lebih utama dibandingkan pekerjaan yang lainnya, karena padanya ada kurbah, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ya. Demikian pula ada amalan ketaatan padanya. Yang ketiga adalah seorang yang wajib untuk memikul jabatan sebagai seorang hakim, yaitu seorang yang mampu terpenuhi syaratnya sebagai seorang qadhi dan tidak didapatkan orang lain yang bisa menduduki jabatan tersebut, ya. Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib baginya untuk mengambil jabatan itu. Karena apa? Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau enggak ada yang lainnya, maka ketika dia sendiri yang mampu, dia yang wajib ain. Ya. Seperti sama halnya dengan memandikan jenazah, kemudian mengkafani mayit, itu sama, ya. dan dinukilkan dari Al-Imamu Ahmad, ya, beliau berpendapat yang demikian itu tetap tidak wajib ain baginya, ya. Ketika beliau ditanya, hal ya'samul qadhi idza lam yujad ghairuh, ya, apakah berdosa seorang qadhi, ya, seseorang yang ditunjuk sebagai seorang qadhi namun dia enggan dalam keadaan dia mampu, dalam keadaan tidak ada orang lain, ya, yang bisa memutuskan perkara. Kata Al-Imam Ahmad, la ya'zam, tidak dosa orang itu, ya. Dan pendapat Al-Imam Ahmad ini bisa dibawa kepada dua kemungkinan. Yang pertama, dihukumi secara zahir. Al-Imam Ahmad berpendapat itu tidak wajib ain, ya. Ini ihtimal yang pertama, kemungkinan yang pertama. Apa sebabnya? Karena pada jabatan itu ada bentuk, ya, bahaya yang akan mengancam dirinya, ya. Apabila seseorang tidak mampu, ya, tidak kuasa, tidak memiliki amanah dalam jabatan itu, akan memberikan madarat kepada dirinya. Maka tidak wajib seseorang itu mendatangkan madarat untuk dirinya dengan alasan untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya, ya. Oleh karena itu, ya, dinukilkan Abu Kilabah juga enggak mau ketika diangkat sebagai seorang qadhi, ya. Meskipun telah dikatakan kepada beliau, laisa ghairuk, tidak ada selainmu yang bisa menjadi seorang qadhi. Ihtimal yang kedua dari ucapan Al-Imam Ahmad, ya, adalah seseorang yang pendapat ini dibawa kepada seorang yang tidak memungkinkan baginya untuk bisa menegakkan hal yang wajib dalam memutuskan perkara tadi, ya. Apa sebabnya? Karena kuatnya tekanan penguasa, zaliman penguasa atau selainnya, ya. Terlalu banyak orang-orang kuat yang menekan seorang hakim. Dia memiliki ilmu, ya, dalam masalah kehakiman, ya. Tentunya pembahasan kita adalah masalah hukum syar'i, ya, bukan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki ilmu dalam masalah ini. Namun dia khawatir ketika dia menduduki jabatan itu, dia tidak mampu menegakkan hukum berdasarkan ilmu yang telah dia miliki. Apa sebabnya? Karena besarnya tekanan penguasa, karena besarnya tekanan orang-orang besar atau para pejabat negara yang lainnya, sehingga khawatir dia tidak mampu menegakkan kebenaran. Maka kata Al-Imam Muhammad, enggak wajib ain, ya, baginya. Kenapa? Apa alasannya? Karena itu akan mendatangkan madarat untuk dirinya. Maka tidak harus seseorang itu mendatangkan madarat untuk dirinya dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya. Maka dengan sebab itu, ya, dinukilkan dari sebagian al-imam a'immah, para imam terdahulu, ya, memberikan peringatan terhadap masalah qadha ini, ya. Dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fil qadha ma qadau fi thamani ba'rah." Ya. Kalau seandainya manusia itu mengetahui tentang ancaman bahaya yang terdapat dalam masalah qadha memutuskan perkara di antara manusia, maka niscaya mereka tidak ada yang mau memberikan keputusan dalam urusan harga. Ya. Ya. Ba'rah mungkin kotoran hewan yang mengering dan seterusnya, ya. Walakin la budda linnas minal qadha, akan tetapi, ya, mesti ada di tengah-tengah manusia seorang hakim yang memutuskan perkara di antara mereka. Wa min imarah, demikian pula mesti di tengah-tengah manusia ada kepemimpinan, ya, barratan au fajiratan, meskipun pimpinan itu seorang yang baik atau seorang yang fajir, ya. Seorang suatu masyarakat, ya, yang tidak memiliki pemimpin itu akan jauh lebih buruk dibandingkan suatu masyarakat yang memiliki pemimpin meskipun dia pemimpin yang fajir, yang zalim, ya. Karena kerusakannya akan lebih besar, ya, kerusakannya akan lebih besar ketika suatu masyarakat, suatu negara tidak ada pemimpinnya. Demikian pula dinukilkan dari Al-Mu'alla bin Rubah, beliau mengatakan, qala li Raja' bin Haywah, berkata kepadaku seorang yang bernama Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah ini adalah seorang tabi'in yang menjadi penasehat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, yang memberikan rekomendasi pada saat Sulaiman bin Abdul Malik sakit, memberikan rekomendasi kepada Khalifah Sulaiman untuk menetapkan khalifah setelahnya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Berkata kepada Raja' bin Haywah, walal amir al-yawma Abdullah bin Wahib al-Qadha. Al-amir pada hari ini menetapkan Abdullah bin Wahib sebagai hakim. Walau ukhtirtu baina an ukhmalu baina an ahmila ila hufrati wa baina ma wulya ibnu Muwahib lahtartu an ahmila ila hufrati atau an ukhmala ila hufrati. Kalau seandainya, kata Raja bin Haywah, aku diberikan pilihan antara aku diperintahkan untuk membawa diriku pada lubang kuburanku, ya, akan, yakni diberikan pilihan agar aku diberikan hukuman mati, ya, dengan diberikan pilihan sesuatu yang diberikan kepada Ibnu Muwahhid, yaitu sebagai seorang qadhi, maka niscaya aku akan lebih memilih untuk membawa aku kepada hukuman mati tadi. Ya. Maka kata Al-Mu'alla bin Rubah, dia mengatakan, fa innan nas yatahaddatsuna annaka asyarta bihi. Loh, kok Anda ngomong begitu? Sedangkan manusia mengatakan yang memberikan isyarat untuk memilih Ibnu Muwahhid itu Anda. Ya. Maka beliau mengatakan, sadaku. Ya, mereka benar. Apa yang mereka bicarakan tentang aku itu benar. Ya. Li'anni nazartu lil amah walam angdur lahu. Karena aku itu melihat kepada kemaslahatan yang lebih umum, yang lebih luas, dan aku tidak melihat kepada, ya, madarat yang mungkin akan datang kepada, ya, Ibnu Muwahhid. Ya. Mengambil maslahat yang lebih besar, ya, dibandingkan dengan mengambil kemungkinan madarat yang mungkin datang kepada Abdullah bin Muwahhid. Ya. Maslahatnya jelas besar, ya, seperti yang disebutkan tadi, ya, mesti di antara manusia itu ada seorang qadhi, ada seorang imarah, seorang pemimpin, ya. Kalau seandainya tidak ada, maka akan terjadi kerusakan di antara mereka. Demikian pula dinukilkan dari Maqhul, beliau mengatakan, la an aqdima fatudrabu unuki ahabu ilayya minal qadha. Ya. Atau min tawalil qadha. Aku serahkan diriku untuk dipenggal, itu lebih aku senangi daripada aku diserahi jabatan sebagai seorang qadhi, seorang hakim. Demikian pula dari Rafi, bahwasanya Umar ibnu Khubairah memanggil beliau untuk diserahkan kepadanya al-qadha, urusan kehakiman. Faqal, maka beliau mengatakan, ma yasurruni anni wulitul qadha wa anna siwari masjidikum hadali zahaban. Ya. Tidak membuat aku senang aku diserahi jabatan sebagai seorang qadhi, seorang hakim, dan pembatas atau dinding atau pagar dari masjid kalian itu bagikan emas untukku. Ya. Demikian pula dinukilkan dari Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, idza walar rajul al-qadha falyaj'al lil qadha yawman walil buka'i yawman. Apabila seseorang mengambil jabatan sebagai seorang qadhi, maka hendaklah dia buat jadwal. Sehari dia jadikan sebagai waktu untuk memutuskan permasalahan di antara manusia. yang sehari dia jadikan waktu untuk dia menangis dalam rangka mengkhawatirkan ya, apa yang akan terjadi pada dirinya. Demikian pula dinukilkan dari Ibnu Syubrumah, dia mengatakan la tastari alal qadha hatta tastari ala saif. Jangan kamu berani-berani untuk mengambil jabatan sebagai seorang qadhi, memutuskan perkara di antara manusia, sampai kamu berani menghadapi pedang, tajamnya pedang. Ya. Maka ini di antara ya, sebab atau jalan yang ditempuh oleh para ulama usalaf. Mayoritas umumnya mereka adalah menjaga diri dari jabatan ini. Maka dari sini kita mengetahui sebab kenapa ketika para ulama hendak ditunjuk sebagai seorang qadhi, mereka lebih memilih lari. Iya. Lari dari jabatan itu. Lari dalam bentuk hakikat, artinya dia ya, melarikan diri ya, seperti yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Apa sebabnya? Yang pertama, ihtimalnya karena mereka memandang dirinya itu belum mampu untuk memegang jabatan sebagai seorang qadhi. Dan perkara bersama, seorang hakim itu adalah seorang jabatan yang butuh kepada ya, perhatian yang khusus, fokus, kemudian kecerdasan, kecerdikan. Ya. Dalam keadaan Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya seorang hakim itu terbagi menjadi tiga golongan. Dua golongan dalam neraka, hanya satu golongan yang berada di dalam al-jannah. Ya. Maka padanya ada ancaman ya, dari Nabi alaihi salatu wasalam yang itu diarahkan kepada siapa? Kepada seorang ya, yang memandang pada dirinya ada kelemahan. Ya. Apakah dalam hal ilmu tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau dia memiliki ilmu namun dikhawatirkan dia tidak mampu menunaikan haknya, tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Karena apa? Karena dia tidak merdeka, dia berada di bawah tekanan yang besar dari pimpinannya, dari atasannya ya. Demikian pula ancaman itu diarahkan kepada seorang yang merasa dirinya mampu namun manusia yang lainnya menganggap dia belum mampu. Belum ada rekomendasi dari yang lainnya kalau dia mampu menduduki jabatan tersebut ya. Maka dinukilkan dari Abu Kilabah, beliau pun lari ketika hendak ditunjuk sebagai seorang hakim ya. Maka beliau bertemu dengan Ayub. Maka Ayub, yang tadi di sini Ayub As-Sifyani, beliau memberikan isyarat atau memberikan dorongan ya, untuk mengambil jabatan itu. Beliau mengatakan lau sabatta lanirta ajran azimah. Kalau seandainya kamu kuat, kamu kokoh dalam putusanmu ketika engkau mengambil jabatan tersebut, tetap di atas al-haq ya, maka niscaya engkau akan mendapatkan pahala yang besar ya. Maka kata Abu Kilabah, al-ghariku fil bahri ila mata yasbaha. Al-ghariku fil bahri ila mata yasbah. Seorang yang tenggelam di lautan ya, sampai kapan dia akan mampu untuk berenang ya. Ya, ini mungkin pada awalnya dia mampu kuat ya, ketika diceburkan ke laut ya, dari sebuah kapal misalnya, setengah jam, satu jam, mungkin dia mampu untuk bertahan. Tapi sampai kapan kalau gak ada pertolongan? Demikianlah digambarkan oleh Abu Kilabah. Ketika seseorang masuk dalam ranah ini ya, mungkin pada awalnya ya, ketika tidak ada tekanan sana sini, dia mampu untuk memberikan putusan dengan benar. Namun sampai kapan? Ketika putusannya itu tidak sesuai dengan orang-orang besar, orang-orang yang berada di atasnya, maka tekanan itu akan semakin besar ya, sehingga dikhawatirkan dia akan memutuskan permasalahan dengan hawa nafsu. Yang kedua, di antara sebab mereka lari ya, bahwasanya mereka memandang ya, itu hukumnya tidak wajib ya, meskipun tidak ada yang lainnya. Demikian pula tidaklah hukumnya sunnah ya, sebagaimana yang disebutkan dari Al-Imamu Ahmad Yang ketiga, ya, ketika seseorang menduduki jabatan seorang hakim, ya, dikhawatirkan suatu ketika dia akan memutuskan perkara yang menyelisih kebenaran. Ya. Maka seorang alim akan merasa khawatir terhadap dirinya. Maka demikianlah seorang alim, ya, semakin besar, semakin tinggi ilmunya, akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilmu wal khasyah, ilmu itu adalah yang menimbulkan rasa takut. Ya. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah mereka para ulama, orang-orang yang berilmu. Demikian pula yang menjadikan mereka lari ketika hendak ditunjuk sebagai seorang hakim adalah ketika mereka mengetahui hukuman, ya, ketika menolak diserai jabatan sebagai seorang hakim. Telah kita sebutkan Abu Hanifah, ya, di penjara, diberikan hukuman di penjara ketika menolak sebagai seorang hakim. Demikian pula, ya, yang lainnya, siapa? Sufyan Al-Thawri mendapatkan ancaman, enggak mau, ya, hendak dipenjara, hendak disalib, ya, dan seterusnya, ya. Demikian pula di antara alasan yang lainnya kenapa mereka enggan untuk atau lari ketika hendak ditunjuk sebagai seorang hakim adalah sibuknya mereka dengan sesuatu yang lebih penting, ya. Seperti contohnya adalah rihlah dalam talabul ilmi. Mereka sangat memberikan perhatian yang sangat besar pada masa itu, ya, pada masanya Sufyan Al-Thawri, Al-Imamu Ahmad dan yang lainnya, ya. Mereka memberikan perhatian besar dalam masalah rihlah talabul ilmi. Demikian pula mengajarkan ilmu kepada manusia. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.